السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syariat Islam takbir itu pun dilanjutkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekik takbir adalah syariat Islam ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ada dua teks secara eksplisit yang menunjukkan hamba yang patut dijadikan sebagai suri tauladan atau uswatun hasanah. Yang pertama adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tindakannya, seluruh kebijakannya, seluruh perilakunya menjadi contoh, menjadi suri tauladan yang baik bagi kita sebagai umat. Kemudian teks yang kedua menunjukkan seorang hamba yang patut ditiru, menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah. Beliaulah Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu beserta keluarganya. Dalam kesempatan khutbah Idul Adha yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah di bawah judul membangun keluarga yang muttaqin dengan meladani Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu besar Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang telah lulus menjalankan tugas dan ujian-ujian yang menempa mereka. Maka kita semua perlu mengetahui supaya kita bisa meladani mereka dalam membangun keluarga yang muttaqin, yang melatar belakangi ketundukan mereka atas ayat-ayat Allah, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam digelar dengan Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, yang memancangkan pondasi Tauhid dalam ajaran Islam. Nama beliau 68 kali disebut di dalam Al-Quran dalam 25 surat. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan proses pencaharian Tuhan, proses pencarian kebenaran yang panjang. Kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-51 sampai 56, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana konsep keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ilmu tauhid yang bisa diambil dari pelajaran kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qawmi ma hadhihi tamathilu allati antum laha aakifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Qala qad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasyahidin. Shadaqallahu al-'adzim. Artinya, sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim tentang ilmu keimanan, tentang ilmu tauhid. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azan beserta kaumnya, patung-patung apaan yang kalian semua sembah dengan tekun? Mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami telah menemukan bapak-bapak kami, leluhur-leluhur kami, nenek moyang kami, mereka semua menyembah patung-patung. Jawabannya adalah emosional. Jawabannya adalah kultural. Tidak berdasarkan ilmu dan fakta. Kami melihat nenek moyang kami menyembah patung-patung. Lalu Nabi Ibrahim berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalian semua beserta leluhur kalian semua, nenek moyang kalian semua, fi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam dialog ini Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan tentang objek yang diibadahi oleh bapak beserta kaumnya yang mengikuti tradisi terdahulunya, yaitu nenek moyang mereka yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung. Objek ibadah mereka tidak benar, sehingga pantas mereka dicap benar-benar berada dalam kesesatan. Patung yang tidak bisa berbicara, patung yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan kemadaratan, tapi disembah oleh mereka, diibadati oleh mereka. Maka karena salah objek yang diibadati, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kritikan pedas kepada mereka. Dengan langsung menjelaskan tauhidullah fi rububiyyatihi. Dalam surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardh waliyakuna lil mukminin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran kami tentang kerajaan langit dan bumi, supaya Nabi Ibrahim menjadi orang-orang yang yakin. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar jawaban dari kaumnya, beliau pun menjelaskan objek yang diibadati yang sebenarnya. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardh alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Tidak, bukan patung-patung yang harus diibadati dan disembah. Barabbukum rabbus samawati wal ardh. Bal dalam ilmu ma'ani menunjukkan lil ibtal, membatalkan. Barabbukum rabbus samawati wal ardh. Sebenarnya Tuhan kalian adalah pemelihara 7 lapis langit dan bumi. Allazi fatarahunna, yang zat itu telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa ana ala zalikum minasyahidin. dan kami tergolong orang-orang yang menyaksikan. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan objek al-ma'bud, objek yang diibadati yang sebenarnya adalah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memelihara langit dan bumi. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam dialog ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam memancangkan tauhidullah dalam dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah tauhid uluhiyah, dan tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Jelaskan bahwa Allah Rabbus samawati wal ard, bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemelihara tujuh lapis langit dan bumi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menegaskan tentang sifat-sifat Allah, yaitu tauhidullah dalam dimensi yang ketiga, bil asma wa sifati. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaban qala inni qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini adalah Tuhanku. Tapi tatkala bintang tersebut terbenam, menghilang ketika menjelang fajar, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan zat yang menghilang, yang terbenam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan identifikasi zat yang sebenarnya. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya menyaksikan bintang. Karena di tengah-tengah mereka ada yang menyembah bintang. Tapi Nabi Ibrahim langsung memberikan alasan. Ketika bintang itu hilang, terbenam, la uhibbul afilin, aku tidak menyukai zat yang harus diibadati, yang harus disembah, yang menghilang, yang terbenam. Demikian proses itu panjang. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim ingin mengidentifikasi Tuhan yang sebenarnya, yang layak disembah, yang layak diibadati, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, karena semua akan menghilang pada waktu-waktu tertentu. Dalam ilmu tauhid, salah satu sifat Allah adalah baqa, kekal, selamanya ada, tidak akan pernah berakhir. Itulah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar dan sekaligus memberi contoh kepada kaumnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatoras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sikap yang lurus, dan tidaklah kami tergolong orang-orang yang syirik, golongan yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dialog Nabi Ibrahim tentang ketuhanan mengajarkan kepada kaumnya sekaligus kepada kita sekalian tentang ajaran iman, tentang ajaran tauhid. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa Allah lah pencipta dan pemelihara langit dan bumi beserta seluruh isinya. Itulah yang disebut dengan konsep tauhid uluhiyah. kecuali Allah. La ma'budu illallah, tiada yang diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan konsep tauhidullah dalam dimensi uluhiyah. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim mengajarkan konsep tauhid al-asma wa sifat. Zat Allah yang sebenarnya perlu diidentifikasi supaya beda antara Allah dengan makhluknya dengan keyakinan dan fakta-fakta yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang abadi, yang selamanya kekal dan tidak akan pernah berakhir. Maka kita setiap hamba berharap sesuatu yang kita cintai, yang kita harapkan dalam keadaan abadi. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala beserta kebijakannya. Insyaallah kita akan diabadikan beserta apa-apa yang kita cintai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah yang menjadi pondasi kekuatan jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diarahkan, diajarkan kepada istri dan anak-anaknya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Bangunan rumah tangga yang kokoh, yang sandaran vertikalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah segala-galanya. Kalau kita bersandar kepada makhluk, maka makhluk itu akan binasa. Kullu syai'in halikun ila wajha. Segala sesuatu makhluk Allah akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada gilirannya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji dengan pujian yang begitu dahsyat, pada satu malam Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mimpi. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, ketika Nabi Ismail alaihissalam telah memasuki usia mampu bekerja bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manam, aku bermimpi pada satu malam untuk menyembelih anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pertama mendapatkan gambaran mimpi ini masih dalam kondisi ragu. Masa Allah ingin membinasakan hambanya, seorang ayah harus menyembelih anaknya. Lalu datang malam yang kedua dengan informasi mimpi yang sama. Nabi Ibrahim pun bertambah keyakinannya. Itulah yang disebut dengan Yaum Tarbiyah, hari ke-8 di bulan Dzulhijjah. Lalu pada malam yang ketiga, Nabi Ibrahim pun diberikan informasi mimpi yang sama. Baru disitulah Nabi Ibrahim ingat akan nazarnya sebelum beliau dikaruniai seorang anak. Ketika Nabi Ibrahim dulu begitu cinta kepada Allah dan beliau menadar, saking cintanya kepada Allah, tidak ada makhluk yang dicintai selain Allah. Nabi Ibrahim bernazar, walaupun seandainya engkau memberikan anak, kemudian anak itu harus disembelih, aku akan laksanakan perintah itu karena aku sangat mencintaimu ya Allah. Disitulah Nabi Ibrahim ketika ingat akan nazarnya, maka terbukalah hati pikiran Nabi Ibrahim pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan Arafah. Beliau mengenal kepada Allah, mengenal kebijakannya, dan ingat akan nazarnya. Pasti perintah itu, walaupun dalam bentuk informasi mimpi, itu semua adalah al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan siap sosialisasikan perintah mimpi tersebut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sungguh pun perintah itu datang dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu saja menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim senantiasa mengajarkan kepada istri dan anaknya dengan pelajaran yang baik. Terjadilah dialog antara sang ayah dengan anaknya. Inni azbahu, wahai Ismail, pada satu malam ayahmu ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelihmu, wahai ananda. Tanzur mada taro, wahai ananda, perhatikan dan pikirkan bagaimana pendapatmu. Inilah model pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Mengajarkan ketundukan kepada Allah dengan cara-cara pendekatan pendidikan yang baik. Salah satunya adalah bentuk musyawarah. Sungguh pun ini perintah Allah, tapi dalam tatanan teknis yang dilakukan pola oleh Nabi Ibrahim adalah musyawarah dan membukakan alam pikiran beserta jiwa anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Karena anaknya Ismail senantiasa ditempa dengan pendidikan tauhid, pendidikan keimanan yang kokoh. Ketika Nabi Ibrahim menyebutkan, aku diperintahkan oleh Allah, walaupun isi perintahnya menyembelih dirinya, tidak banyak berpikir Nabi Ismail, walaupun diperintahkan berpikir dulu, perhatikan dulu, dengan kesiapan mental yang tulus atas dasar keimanan kepada Allah, keluar dari mulut anak yang soleh, ya abatif alba tukmar, wahai ayah, laksanakan apa-apa yang diperintahkan. Subhanallah, keluar dari mulut Nabi Ismail, laksanakan atas perintah Allah. Laksanakan atas perintah Allah yang dilihat oleh Nabi Ismail. Bukan isi mimpinya, walaupun menakutkan dan mengerikan, tapi yang dilihat adalah siapa yang memerintahkannya. Matu'mal, apa-apa yang diperintahkan kepada engkau. Dan Nabi Ismail tidak ujub, tidak sombong, tidak takabur. Walaupun mengeluarkan kata-kata seperti itu atas dasar kesiapan dan keberaniannya, diiringi dengan kalimat insya Allah satajiduni minas sabirin, atas kehendak Allah, atas kekuatan yang datangnya dari Allah, atas karunia Allah, engkau akan menemuiku tergolong orang-orang yang sabar menerima perintah Allah walaupun menyakitkan. Insya Allah, insya Allah, kalimat yang keluar dari hamba yang tulus mengabdi kepada Allah, bukan karena motivasi makhluk yang lainnya, tapi atas dasar keimanan dan kecintaan kepada Allah. Allah lah segala-galanya. Sang ayah dan anaknya sepakat, kemudian meminta izin kepada istri dan ibunya. Nabi Ibrahim dan Ismail berangkat ke Mina. Di tengah perjalanan, iblis tidak berhenti menggoda. Ayahnya digoda, tapi tetap kuat keimanan dan ketundukan. Akhirnya anaknya yang digoda Ismail, demikian Ismail pun kuat dalam keimanan dan ketundukan, sehingga menjadi syariat Islam dalam manasik haji adanya lempar jumrah, menunjukkan permusuhan, simbol permusuhan anak Adam hamba Allah dengan iblis yang akan senantiasa merongsong, menghancurkan, menipu daya Adam dan keturunannya. Lontar jumlah adalah simbol peperangan dengan musuh yang bernama iblis, yang bernama setan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Iblis dan bala tentaranya setan adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Terus Nabi Ibrahim dan Ismail bergegas menuju Mina, tempat berkorban. Maka pada akhirnya, setelah sebilah pisau diasap, kemudian Nabi Ismail telah berbaring. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-dua hamba itu, ayah dan anaknya, asli berserah diri kepada Allah, aslama, tunduk kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, bukan sebatas di mulut, tapi telah dibaringkan Ismail untuk siap disembelih, dan sebilah pisau itu telah menempel di leher Ismail alaihissalam. Para malaikat di langit bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detik-detik sang ayah akan menyembelih anaknya, anak yang dicintainya. Tapi karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, tunduk kepada Allah. Mereka berdua begitu pasrah kepada Allah. Inilah fenomena yang luar biasa. Penduduk langit bertakbir mengagungkan Allah karena ada hambanya yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian langsung memanggilnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, Allah memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Engkau telah benar-benar beriman dan berpasrah diri kepadaku. Inna kazalika nazil muhsinin. Sesungguhnya dengan demikian kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hazalahu al-talawal mu'min. Sesungguhnya ini, perintah ini adalah ujian yang nyata. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah ajaran rasional, ajaran yang bisa dicermati oleh logika manusia. Tapi tergantung kemampuan manusia untuk mencerna perintah-perintah Allah dalam bentuk ibadah. Ketika itu, kalau kita lihat dengan kacamata bukan iman, gak mungkin perintah itu berlaku bagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti rasionalitas ajaran Islam, perintah Allah. Perintah itu dibatalkan. Wabadainahu bizidhin azim. Bahkan Allah mengganti dengan hewan kurban yang besar. Akhirnya yang dipotong bukan anaknya Ismail, tetapi hewan kurban yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga sebagai balasan orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena begitu iman dan tunduknya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakna 'alaihim bil akhirin. Dan janji Allah, peristiwa agung itu, dua hamba yang begitu iman dan tunduk kepada Allah, kami akan abadikan supaya menjadi pembelajaran berharga bagi generasi kemudian, fil akhirin, bagi generasi berikutnya, termasuk kita yang mendengarkan dalam khutbah Idul Adha ini. Allah gambarkan dalam Al-Quran yang begitu jelas, deskriptif, supaya bisa diambil pembelajarannya bagi kita, orang yang senantiasa belajar menjadi muslim, orang yang belajar tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang belajar menjadi murid yang senantiasa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim adalah orang yang senantiasa tunduk kepada Allah apapun perintahnya. Murid orang yang senantiasa bertanya menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Disitulah perjalanan menuju harapan-harapan akan mendapatkan ujian. Salamun ala Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mendapatkan ucapan selamat bukan dari manusia, tapi dari Allah langsung. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil haq. Hadirin ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Bisa kita simpulkan dari pelajaran Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang pantas kita jadikan sebagai suri tauladan dalam membangun rumah tangga yang berdasarkan nilai-nilai keimanan. Sang ayah, suami, anak pemimpin di dalam rumah tangga, di dalam membangun keluarga, maka punya kewajiban untuk terlebih dahulu mencari kebenaran, mencari petunjuk, dan pastikan diri dalam jalan yang lurus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan seperti pastinya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan proses mencari kebenaran, dia menyampaikan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inilah sikap, inilah komitmen Nabi Ibrahim setelah melakukan proses pencarian kebenaran. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan sikap yang lurus, tidak karena motivasi yang lain, dan memastikan diri aku bukan orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban suami, inilah kewajiban seorang ayah. Memastikan dirinya berada dalam jalan yang lurus di bawah kepemimpinan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kaum laki-laki yang akan menjadi pemimpin dan pembina dalam rumah tangga harus berada dalam kepemimpinan al-Islamiyah yang memberikan petunjuk, yang mengarahkan dan mengajarkan nilai-nilai al-Islamiyah. Sebab kalau seorang pemimpin dalam rumah tangga tidak berada dalam jalan yang lurus, maka seluruh anggota keluarganya dipastikan. Karena dalam kondisi keawaman akan mengikuti kesesatan yang sama. Nauzubillah min. Mari kita pastikan sebagai kaum Adam, kaum laki-laki, sebagai suami maupun seorang ayah, memastikan dirinya berada dalam jalan yang lurus. Karena kewajibannya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, untuk membimbing, mengarahkan seluruh isi rumah tangganya, seluruh anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Jangan sampai nanti di akhirat ketika diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah tangga, mereka dikejar-kejar oleh istri dan anak-anak. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Di hari pembalasan nanti, seorang ayah akan lari dari pertanggungjawaban istri dan anak-anaknya. Sahabat akan lari dari pertanggungjawaban sahabatnya. Maka dalam kondisi seperti itu, setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat ketika hidup di muka bumi ini. Sehingga yang menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga yang diletakkan oleh suami, yang diletakkan oleh sang ayah, adalah basis, basic keimanan yang sandaran pertikaiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebijakan yang dipakai adalah bukan kebijakan manusia, bukan prosedur manusia, tapi kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syariat Islam, yang disebut dengan fikih al-Islamiyah. Bangun semangat keimanan dan ketundukan kepada Allah dengan nilai-nilai ihsan, dengan nilai-nilai tasawuf, dengan banyak zikir kepada Allah, memperbanyak kedekatan diri dengan Allah, maka akan menjadi motivasi untuk berangkat, melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka insya Allah, apabila keluarga dibangun atas dasar keimanan dan ketundukan kepada Allah, sang suami atau sang ayah menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, maka apapun perintah Allah, apapun ujian yang menimpa, akan senantiasa bisa dihadapi dengan baik, sehingga terbuktilah keimanan yang sesungguhnya, ketundukan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka membangun rumah tangga mengikuti pola yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Suami yang lurus, istri yang lurus, anak-anak yang lurus, sama-sama mengikatkan dengan ikatan yang pokok keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini di tahun ini kita mendapatkan pencerahan dan kita bisa mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.